Sumpah aku mencintaimu. Jangan sayang, saya udah terlalu tua. Jangan kamu cintai sama saya ya. Cinta yang lebih muda-muda aja. Jangan sama saya ya. Saya udah ngerasa udah terlalu tua buat kamu. Ya, ya. Ya, begitu sudah. Ya. Ya. Oke, kita sayang. Putus ya. Iya, sumpah aku mencintaimu. Terus pilih kincir kepulen apa tutupi wirang. Tutupi wirang aja. Tutupi wirang, ya. Oke ya. Tutupi wirang nanti ditunggu. Dan kita main satu lagu ada sumpah. Sumpahku mencintaimu. Lupa ya, ada uzur soalnya. Kita main bersama. Romansa, yes. Sahabat Baya Sabrina. Rizky Cakapla. Jangan sok tahu ada undang yatim, yoga yatim, kajit yatim, ada anak-anak malam. Sesungguhnya dan akulah pemilik hatimu, kau kan rasa cinta yang Sabrina masih ada satu lagu lagi di permintaan dari teman-teman Landosa. Lagunya Tutupi Wirang ya, buat Londo.